تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Nah, sekali lagi ini pembahasan karena pentingnya oleh para ulama ditulis buku-buku khusus di dalam hal ini. Ada tulisan khusus ditulis oleh Al-Imam Ja'far bin Muhammad Ibn Hasan Al-Firyabi rahimahullahu ta'ala. Iya, Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi ini dari para imam as-salaf yang terkenal. Beliau wafat di tahun 301 Hijriah. Beliau menulis buku judulnya Sifatun Nifaq wa Dambil Munafikin, ciri kemunafikan dan celaan terhadap kaum munafikin. Celaan terhadap kaum munafikin. Juga Imam Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Abu Nuaim Al-Asbahani, nama beliau Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani, wafat pada tahun 430 Hijriah. Beliau juga menulis buku judulnya Sifatun Nifaq wa Na'tul Munafikin, sifat kaum munafikin dan ciri-ciri mereka, dan ciri-ciri kaum munafikin. Sebagaimana di dalam Kutubus Sitta terurai bab-bab pembahasan tentang sifat dan ciri kaum munafikin di berbagai tempat. Dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, dari kedetailan beliau, Al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi yang wafat pada tahun 261 Hijriah, dari kedetailan beliau, beliau memberi satu judul kitab khusus di akhir sahihnya. Judulnya kitab Sifatil Munafikin wa Ahkamihim, sifat kaum munafikin dan hukum-hukum seputar kaum munafikin. Ya, supaya dipahami bahwa ini adalah hal yang memang diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama dengan berbagai uraian.